cuplak suwang suwange teng kelenter mambu katundung kutel pak empong lera lere sopong uyun dele ake sir sir pong kele kopong sir sir pong kele kopong sir. Sapa sing gawa bedheken? Hmm? Sing gawa Puji. Lah, tenan ta. Puji dadi. Dadi kuwi. Dadi wis. Put. Put. Rene, mengkurep. Ya. Heeh. Plak cuplak suwang suwang eteng kelenter mambu katundung kutel. Pak empong lera lere sopo guyun dele ake sir sir pong dele kopong sir sir pong dele kopong sir ha sir pong. Nyokoti pupu, aku mengkurep kok nyokoti. Tangi, siapa sing gawa? Sing gawa bisu. Mengkurep. Gawa su? Ya wes kene ayo. Ah, tadi. Kene mengkurep kene, tadi ya. Plak cuplak suwang suwang eteng kelenter mambu katundung kutel pak pong lera lere sopong guyun dele ake sir sir pong dele kopong sir sir pong dele kopong sir ha kene linggih sik heeh sapa saiki ayo didudingi wae nek ora iso anu matur sapa sing gawa dudingi sapa bisu ngawur wis awas bisu saiki wiwit entuk sak kentrong ya kene mengkene kene si bisu entuk sak kentrong kalikong asape cape cipe kong pipe tolak hati wono bayam tolak rojon dunya kangi sono ndombe kacang ira lawe temu kene tutusan tutu kadang yen mati melu kelang ngacir sir pong kele kopong sir sir pong kele kopong sir ha sir pong dele kopong kene linggih neh sapa ayo dipikir sek sing tenan ya sapa ditudingi Tadi menang. Wes kene mengkurep neh kene dadi entuk rong kentrong ya. si bisu hentok rangkan dong kelip dong asa beja beji bekong pipe tulak kate wono bayang tulak rojon dunyong tangisono aja turu ya cak eh. Oh nesu loh engko. Engko engko nak dia. Malah nangis. Sampah saya enggak mau. Bah. Bah. Kok Simbah? Ngawur meneh. Kelaru meneh. Bah. Ayah. Telang kentang kene. Mengkurap meneh. Tadi meneh. Mengkurap. Bisu entok telong kantong kaledong asa beja beji bekong mite tulak kate wono bayang tulak rojon dunya rangi sono kandani ya. Rahning wis entuk telung kentung. Bisu kudu gelem nunggu dendeng. Gelem ora? Gelem? Ya, ning aja dicolongi dhewe, engko entek tak pangani dhewe. Didol saan. Hah? Kok didol piye? Anu ya. Saiki bocah-bocah karo mbok do gawe dendeng sik. Bisu kon anu. Kono su, kowe tunggu kono ya. Tunggu neng kono ya. Suwe-suwe iso guneman do kuwi. Ya, kaya nggih arep nggih ngono ya. Ayo. Ayo. Nguyai ngasemi padha malih krim yang semoron dono padha ngaji. Nguyai ngasemi padha malih krim yang semoron dono padha ngaji. Nguyai ngasemi padha malih krim yang semoron dono padha ngaji. Nguyai Kinduk. Tak apa dimakan bisu. Ora. Mesti ditawake. Ora didol, ora ditawake, ora dipangan, ora. Aja ta kok ditawake iki. Ngene ya. Mau bisu rak tunggu to. Aku weruh gagake teko pirang-pirang do nyaut dendeng. Terus kae to galo. Deweke ketungkul ngantuk wi. Heeh, ya. Lah kae malah membik-membik kae. Coba rungokno. Lah, aja nangis, aja nangis ora apa-apa. Kene sus. Ayo mulih rene tak tanggapke payang kene. Pokoke opo nono dandang. Heeh. Wes ya diundang ya Bisu ya. Ayo bareng. Supi sundang mulia tak tanggapi wayang piti ngecreken ong ngecrekeku ngecreken ong ngecrekeku Treken nong, he treken.